Nopi Nakia. Iha. Lagu ini spesial buat lo semua yang hobinya ngomongin gue di belakang. Karena lo mau ngomong apapun, gue gak akan pernah denger. Mau lo gimana pun, lagu lo mah kudu aman. Ya kan? Yoi, jadi buat kalian yang bilang suara gue cempreng, atau kalian mau ngomongin apapun, itu terserah kalian. Lo ngomongin. Woo! Oh. kanan kiri puter puter jari. Aku nangis. Kanan kanan kiri kanan kanan kiri kanan kanan kiri kanan kanan kiri kanan kanan kiri kanan kanan kiri kanan kanan kiri puter puter jari. Kanan kanan kiri kanan kanan kiri kanan kanan kiri kanan kanan kiri kanan kanan kiri kanan kanan kiri kanan kanan kiri puter puter jari. Thank you. Natia. La la la la la. Thank you. Cantik sekali, coba deh. untuk satu nama yang pernah aku jadikan password. Hey. lihat. Cinta